Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala babu ma yaquluhu inda naum, apa yang dibaca seorang muslim ketika tidur. Qala Allahu taala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahar la yatilu li albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, al-ayat yang sudah kita baca sebagai tafsirnya. Kata beliau rahimahullahu taala wa an Hudzaifah wa Bidar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyhi, apabila beliau mendatangi tempat tidurnya, qala, beliau membaca bismikallahumma ahya wa amutu, rahul Bukhari. Ini satu di antara doa ketika mau tidur, ya, membaca bismikallahumma ahya wa amut. Di hari sebelumnya di antara doa juga adalah Allahumma fatir as-samawati wal ard, 'alimul ghaib wa syahadah, rabba kulli syai'in malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki. Itu dzikir yang dibaca ketika pagi, sore, dan ketika mau tidur. Berikutnya adalah rahimahullah ta'ala wa aliyin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li Fatimah, Allah SWT berkata kepada beliau dan kepada Fatimah ketika Fatimah radhiyallahu anha minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam khadim, pembantu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada keduanya dan berkata, ala adullukuma ala ma huwa khairun min al-khadim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu? Yaitu idza awaituma ila firasyikuma au idza ahadtuma madaji'akuma, ketika kalian mendatangi tempat tidur kalian berdua atau telah berada di tempat tidur kalian berdua, fakabbira salasan wa salatin wa sabbiha salasan wa salatin wahmada salasan wa salatin, takbirlah 33 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Beriwayatin dan berat lain tasbihnya 34 kali, dan satu riwayat lain takbirnya 34 kali. Jadi digenapkan 100 dengan tasbih 34 atau takbir 34. Berkata Al-Muthaymin rahimahullahu taala, kata Al-Muthaymin rahimahullah, wa 'ala hadza fa yusannu lil insan idza akhadha maji'ahu liyanam. Maka berdasarkan hadis ini disunahkan bagi seseorang ketika mendatangi tempat tidurnya atau telah berada di tempat tidurnya untuk yusabbih salasan wa salasin, tasbih 33 kali, wa ihmada salasan wa salasin, bertahmid 33 kali, wa yukabbir arba'an wa salasin, dan bertakbir 34 kali. Fahadihi mi'atu marrah. Ini 100 kali. Qala fa inna hadha mimma yu'inul insana fi qadha'i hajatihi. Maka ini membaca zikir 100 kali, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34 ketika mau tidur, ini termasuk yang akan membantu seseorang dalam menunaikan hajat-hajatnya. Dari mana? Karena ketika Fatimah minta seorang hamba sahaya, seorang khadim untuk membantu pekerjaannya, ternyata Rasulullah menyatakan ada yang lebih baik dari itu, yaitu ini zikir. Berarti zikir-zikir ini membantu seseorang untuk menunaikan hajat-hajatnya. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, kama annahu aydan, sebagaimana juga kata beliau, idza nama, kalau dia tidur setelah itu berarti dia yanam ala zikrillah, dia tidur dalam keadaan di atas zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ahadukum ila firasyihi, jika seseorang kalian mendatangi tempat tidurnya, falyunfud firasyahu, hendaknya dia bersihkan. Iya, dia sapu, dia bersihkan tempat tidurnya, bida khilati izari, dengan bagian dalam sarungnya. Kata Muslimin rahimahullahu ta'ala, maksudnya kata beliau, idara insan an yanam, an yanfudha firasyahu bida khilati izari sasamarat, iya, wada khilatul izar tarfuhu mimma yalil jasad. Dahsyat izar itu adalah ujung sarung, iya, bagian sarung yang mengenai jasad, yang menempel di badan. Qala kata rahimahullahu ta'ala, wa kana al-hikmata min dhalik wallahu alam, hikmahnya wallahu alam sakana sepertinya, bi alla yatalawwathal izar bima qad yahduthu min adzal firasy, agar sarung tidak mengenai sesuatu kotoran yang ada di tempat tidur. Sehingga sebelum berbaring dibersihkan dulu, disapu, dikebut dengan sarungnya. Dengan selimutnya, mungkin bagian dalamnya untuk dibersihkan. Agar hikmahnya tidak mengenai sarung dia, pakaian dia yang dia pakai ketika tidur. Qala, fa innahu la yadri ma kharafahu alaihi, karena dia tidak tahu apa yang dia tinggalkan, apa yang ada di tempat tidur tersebut ketika dia bangun, ketika dia tinggalkan, sehingga dikebut dulu, dibersihkan, disapu, dikebut dengan sarungnya tempat tidur tadi. Tsumma yaqul, kemudian berkata, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha, ya, dengan nama wahai Rabbku aku letakkan jambiku, yakni bagian tubuhku, ya, dan dengannya aku angkat, yakni aku bangun, jika engkau tahan jiwaku, yakni ruhku, maka farhamha, rahmatilah, wa in arsaltaha, jika engkau lepas, fahfadha, maka jagalah, bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ya, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadh bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, muttafaqun alaih. Nah, kenapa Abdul rahimahullahu ta'ala kata Muslimin, karena anal insan idza nama fainallah yakbidu ruhah, karena ketika seorang tidur, Allah Subhanahu wa taala mengambil ruhnya. Kama qala ta'ala, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa ketika matinya. Wallati lam tamut, dan orang yang belum mati Allah ambil fi manahnya ketika dia tidur. Walakin qabdur ruh fil manam laisa ka qabdiha min fil maut. Tetapi kata beliau, pengambilan ruh ketika tidur itu berbeda dengan pengambilannya ketika Allah wafatkan ketika mati. Illa annahu nawmil qabd, hanya saja iya ketika tidur ada satu macam pengambilan dicabut. Walihad, oleh karena itu yafqadul insan wa'yahu wa la yahussu biman hawlahu. Oleh karena itu ketika tidur ya dia tidak bisa mengetahui di sekitarnya, tidak merasa di sekitarnya, sehingga disunahkan untuk baca ini sebelumnya, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha. Jika engkau tahan ruhku maka rahmatilah, wa in arsalak jika engkau lepas fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin mutafakun alaih. Itu yang keempat. Yang kelima, wa an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha majja'ahu, bila beliau mendatangi tempat tidurnya, nafatha fi yadayhi, beliau meniup di dua tangannya, wa qara'a bil mu'awwidzat, membaca surat al-mu'awwidzat, wa masaha bihi majasadah, kemudian mengusap dengan dua telapak tangan tadi jasadnya mutawakkil alaih. Wa fi riwayatin lahuma, dan riwayat keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyi, jika mendatangi tempat tidurnya, kulla lailatin, setiap malam beliau lakukan, jama'a kaffai, beliau menempelkan dua telapak tangannya. Tsumma nafatha fihima, nafatha ini meniup tapi tidak sampai keluar ludah. Iya, meniup tidak sampai keluar ludah. Wa qara'a fihima, kemudian membaca yaqulullahu ahad, kemudian qulul bil falaq, qulul bil nas. Tsumma masaha mastata'a min jasadih, kemudian beliau usap dengan dua telapak tangannya ini apa yang beliau usap dari jasadnya. Yabda bihima ala ra'sihi wajhi, mulai dari kepala kemudian wajah, dan maqbala min jasadih, apa yang bagian depan jasadnya yang bisa diusap. Yaf'alu dzalika tsamaratan, beliau lakukannya tiga kali muttafaqun alaih. Qala kata beliau rahimahullah, qala ahlul lughah an-nafas nafkhun latif, yani meniup dengan pelan bila riq, dengan tanpa keluar ludah. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, kata beliau rahimahullahu taala, bayang bagi lil insan idza akhadha majji'ahu, ketika dia telah di tempat tidurnya, an yaf'ala dzalik, lakukan itu. Yanfakhu wa yanfukhu fi yadayhi majmu'atain, ya, dia membaca, dia tiup dua telapak tangan yang telah ditempelkan ini, wa yaqra'u fihima qulallahu ahad qulabda bil falaq qulabda bin nas salasa marrat, tiga kali. Tsumma yamsahu ra'sahu, usap wajah kepalanya, wa wajhahu wajahnya, wa sadrah dadanya, wa batnah perutnya, wa fakhidaih dua apa namanya pahanya, wa saqih dan dua saknya, dua kutisnya, wa kullama yasati umja sadina, semua yang bisa diusap dia usap. Ya, lakukan tiga kali. Ini yang kelima. Sebelum tidur membaca itu, meniup, membaca, kemudian mengusapkan ke jasad. Yang keenam, wadil bara bin Azib radhiyallahu anhu ma qala, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita majja'aka, jika engkau mau mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, hendaknya wudu seperti wudu mau salat. Ini di antara sunnah ketika mau tidur berwudu seperti wudu mau salat. Summa taji' ala sikikal aiman, kemudian berbaringlah dengan bagian bertubuh di bagian tubuh bagian kanan. Bertubuh dengan bagian tubuh bagian kanan, berarti menghadap ke kanan. Waqul dan bacalah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wajahtu wajhi ilaik, wa fawadtu amri ilaik, walja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka ila ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta, wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in mitta, kalau engkau tidur seperti tadi berwudu kemudian tidurnya menghadap ke kanan, bertubuh ke kanan, kemudian membaca zikir tadi, kalau kau mati meninggal, Allah takdirkan meninggal ketika itu, mitta ala fitrah, engkau meninggal di atas fitrah. Maka kata beliau, waj'alahunna akhir ma taqul, jadikanlah ini sebagai akhir yang kau ucapkan sebelum tidur. Muttafaqun alaih. Nah, qala kata rahimahullah, yang ketujuh, wa an Anas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyih, bila beliau mendatangi tempat tidurnya, qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Rawahu Muslim. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami, memberi minum kami, mencukupi kami, melindungi kami. Betapa banyak orang yang tidak punya pencukup dan tidak ada yang bisa melindungi. Rawahu Muslim. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yakni kata beliau, iya, yakni alhamdulillahilladzi kafana, maksudnya adalah yassara lana al-umur wa kafana mu'nah. Segala puji bagi Allah yang kafana, yang memudahkan kepada kita perkara-perkara, urusan-urusan, sehingga mencukupi kita, memberikan kecukupan dari urusan kita. Wawana yani ja'alana ma'wa, yang telah menjadikan untuk kita ma'wa, tempat berlindung, tempat tinggal, tempat beristirahat. Fakam min insanin la kafiya lahu wa la ma'wa, betapa banyak orang tidak punya pencukup dan tidak memiliki mu'wi yang ya menjadikan dia memiliki tempat tinggal, tempat untuk beristirahat. Yang terakhir, kata beliau rahimahullahu taala, wan Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarkuda, jika beliau ingin tidur, wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi, beliau meletakkan tangan kanannya, maksud telapak tangan, di atas khadd, karena yad kalau dimutlakan maksudnya adalah telapak tangan. Letakkan telapak tangannya di bawah iya pipinya. Tsumma yaqulu Allahumma qini adzabaka yawma tabaqi badak, ya Allah lindungi aku dari azabmu di hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Rawahu Daud min riwayat Hafsah wa fihi annahu kana yaquluhu salasa marrat. Nah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fakullu hadil adkar waridatun an Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua zikir-zikir ini tadi yang delapan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi alal insan an yahfadhaha, maka seyogianya bagi seseorang untuk menghafalnya. Wa yaqulaha, dan mengucapkannya. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaquluha, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Naam, wallahu al-muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Wallahu a'lam.